di dekat Masjidil Haram itu, kita bikin sendiri aja hotelnya, gitu kan? Punya kita, bisa sebenarnya. Cuma karena mentalitas kita mentalitas TKI semua, jadi susah gitu kan? Mentalitas pembantu kan, jadi nggak punya bargaining position. Baik, itu kira-kira garis dan besar dari ibadah haji. Mungkin ada